بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله pada malam hari ini kita akan masuki surah Al-Muzammil dan kita akan bacakan ayat yang pertama di dalam surah tersebut. Al-Muzammil itu sendiri kalau semisal kita artikan secara bahasa artinya adalah orang yang berselimut, mirip dengan kata Al-Mudathir. Keduanya memiliki kesamaan arti antara satu dengan yang lainnya. Dan tentulah yang dimaksud dengan kata Al-Muzammil di dalam ayat ini adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ketika itu beliau dalam keadaan berselimut. Kita langsung bacakan tafsirnya ayat yang ke-1 hingga ke-4. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Disebutkan tafsirnya يا أيها المتغطي بثيابه, wahai seseorang yang menutupi tubuhnya dengan pakaiannya, yakni berselimut. Qum lis-salati fil layli illa yasiran minhu, bangkitlah untuk mengerjakan salat di malam hari terkecuali sedikit darinya. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memanfaatkan semua malamnya dalam rangka mengerjakan as-salah. Illa yasiran, yakni menunjukkan bahwasanya perintah dari mengerjakan qiyamul lail dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ini tidak yang dimaukan dengannya semua waktu di malam hari tersebut. Dan ini termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang sahih tentang kisah tiga orang yang mereka mendatangi salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menanyakan kepada beliau tentang seperti apa ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dikabarkan oleh istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggap bahwasanya ibadah Rasul ini sedikit, hingga mereka berkeinginan untuk mengungguli dan melebihkannya. Hingga terucap sebagian mereka mengatakan, ana asumu wala uftir, saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Yang satu menyatakan, ana usalli wala anam, ana aqumu layla wala anam, saya akan bangkit untuk mengerjakan sholat di malam harinya dan tidak akan tidur. Yang satunya menyatakan, wa ana a'tazilun nisa, dan saya akan meninggalkan mereka para wanita, artinya ingin untuk memfokuskan hidupnya dan umurnya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah amalan yang kalau semisal kita lihat dari satu sisi itu seluruhnya adalah amalan yang baik? Ya kan? Berpuasa, tidak berbuka, dan mengerjakan sholat malam serta tidak tidur. Demikian pula meninggalkan para wanita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini niatan-niatan yang baik. Jika kita melihat dari satu sisinya. Namun lantaran apa yang mereka amalkan tersebut dengan niatan yang baik menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Beliau mengatakan kepada mereka, ana usalli wa anam wa ana asumu wa uftir wa ana atazawwajun nisa. Saya salat namun juga tidur, dan saya berpuasa juga berbuka, dan saya menikahi para wanita. Kemudian Rasul menyebutkan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia bukan termasuk dari golonganku. Artinya seorang yang tidak menerima apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menganggap kurang, ingin untuk kemudian melebihkannya dengan menjalankan satu amalan yang berlebihan dengannya, tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ada yang sepertinya adalah seorang yang telah menyelisih dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan amalannya tentu tidak akan diterima oleh Allah azza wa jalla. Karena semua amalan yang tidak sesuai dengan bimbingannya Rasul dan contohnya Rasul, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan fahuwa raddun. Maka amalan itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yakni mardudun ala sahibihi. Artinya tertolak, tidak diterima dari pengamalnya. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk menjalankan qiyamul lail. Dan diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam harinya banyak menghabiskan waktunya untuk menjalankan qiyamul lail tersebut. Hingga Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan perihal lamanya dan seringnya Rasul menghabiskan malam harinya untuk menjalankan qiyamul lail, hingga menyebabkan tatafattara qadamah, ya kan, terpecah kedua telapak kaki Nabi alaihi salatu wassalam, saking seringnya dan lamanya Rasul alaihi salatu wassalam berdiri menjalankan qiyamul lail. Hingga Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah azza wa jalla telah mengampunimu lima fa'alta hadza, kenapa engkau melakukan perbuatan yang seperti ini? Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dalam keadaan Allah azza wa jalla telah mengampuni dosamu seluruhnya, baik di waktu yang sebelumnya atau yang akan datang. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah saya suka bila saya menjadi seorang hamba yang syakur, yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lainnya Allah azza wa jalla berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Maka di malam harinya atau pada malam harinya, hendaklah engkau bertahajud wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asa rabbuka ayyaba'athaka maqaman mahmuda. Semoga saja Allah azza wa jalla membangkitkanmu dalam keadaan menempatkan kepadamu satu kedudukan yang tinggi, yang terpuji. Dan ini diberikan oleh Allah azza wa jalla kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, yang Allah azza wa jalla memberikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam syafa'atul uzma, yang akan dirasa manfaatnya oleh generasi awwalina wal akhirin, generasi pertama dari keturunan Ibni Adam atau Bani Adam hingga generasi terakhirnya. mereka akan merasakan manfaat dari syafaatnya Nabi alaihi assalatu wassalam. Dan amalan qiyamul lail ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah tidak hanya disyariatkan oleh Allah azza wa jalla kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan disunahkan kepada semua dari umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hingga Allah azza wa jalla menyebutkan dalam Al-Qur'an sifat dari sifat-sifat mereka ahli jannah dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah orang-orang yang menjauhkan lambung-lambungnya dari tempat-tempat tidurnya. Yad'una rabbahum, karena mereka berdoa, beribadah kepada Rabb mereka, khawfan wa tama'a, tidak sadar karena rasa khauf dan rasa tamak mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang mulia, yang terpuji. Dan dengannya seorang mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam tafsir, qum li salati fil laili illa yasiran minhu. Kerjakanlah salat di malam harinya kecuali waktu yang sedikit darinya. Artinya tidak secara keseluruhan. Qum nisfal lail maksudnya adalah bisa jadi atau bisa engkau kerjakan selama setengah malam. Ya, nisfal lail. Aw inqus minan nisfi qalilan, ataukah kurang dari setengah. Ini seluruhnya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta tasila ila thuluts, hingga boleh engkau mengerjakannya pada sepertiga malamnya. Dan pada sepertiga malam inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yanzilu rabbuna ila sama'i sud ila sama'id dunya hina yabqa thuluthil lailil akhir. Sesungguhnya Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia hingga malam itu tersisa sepertiganya. Allah azza wa jalla akan mengatakan barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Wa man yas'aluni fa'utiyahu, barang siapa yang meminta kepadaku maka saya akan memberikannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, barang siapa yang meminta istighfar kepada saya maka saya akan mengampuninya. Ini keutamaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, pada 2/3 malam terakhirnya. Disebutkan di dalam tafsir ayat ini, hatta tasila ila thulus au zid ala nisfi, ataukah lebih dari setengah. Hatta tasila ila thulusain, hingga menyampai bilangan 2/3-nya. Itu seluruhnya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, seseorang yang tidak bisa mengerjakannya dan hanya bisa mengerjakan 1 rakaat maka sudah mencukupkannya. Ya kan? Fa autarat falahu masalla. Wa man khasyiya subha, barang siapa yang mengkhawatirkan akan masuk waktu subuh, kemudian dia hanya bisa mengerjakan 1 salat witir saja, maka dia sungguh telah mendapatkan ibadah dari sholat tersebut. Nah, dan tentulah amalan yang afdal, yang mulia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bukan dari sisi jumlahnya dan lamanya, Namun amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah adwamuha, yang seseorang ini bisa merutinkannya. Sehingga kapan seorang bisa diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk merutinkan, walaupun mungkin pada adzan yang pertama ia bangun terus demikian, hanya sekedar menjalankan sholat witirnya, ataukah mungkin ditambah 2 rakaat kemudian sholat 3 rakaat witir, karena tidak bisa mengerjakan secara sempurna. Namun ia bisa merutinkannya hari demi hari demikian, ia istiqamah di atasnya, maka tentu pahalanya jauh lebih afdal, dan amalan yang ia lakukan menjadi amalan yang dicintai dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya dengan seorang yang mengerjakannya kadang banyak, kadang sedikit. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menganjurkan agar seorang untuk bisa mengistiqomahkan amalannya pada rakaat yang tertentu. Kapan ia punya semangat, maka tetap pada bilangan tersebut, tapi dilamakan. Lamakan berdirinya, dilamakan selesainya. Ini jauh lebih afdal yang dan mulia. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah yang seorang bisa merutinkannya walaupun itu sedikit. Naam. Waqra'il Qur'ana, kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan waratilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Dengan tartil. Diperjelas sifat-sifat hurufnya, demikian pula makhrajnya, bahkan diperjelas matnya. Tidak cepat sampai akhirnya mengurangi kadar matnya, harokatnya, ataukah tidak memperjelas makhrajnya dan sifat hurufnya. Ini membaca Al-Quran dengan cara at-tartil disebutkan oleh Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala akan bisa menjadikan seorang untuk lebih bisa mentadaburi isi dari Al-Qur'anul Karim. Bahkan boleh bagi seorang untuk kemudian dia mengulang-ulang apa yang ia baca dalam rangka untuk mentadaburinya. Bila ada satu ayat diulang-ulang, ini dibolehkan. Bila ia bila dengannya dia bisa lebih mentadaburi dan meresapi isi dari makna kandungan ayat tersebut. Dan inilah cara bacanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca Al-Qur'an dengan murattalan, dengan tartil. Dengan tartil. Naam. Disebutkan tafsirnya waqra'il qur'ana bitu'datin wa tamahulin. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tidak terburu-buru. Mubayyinan al-huruf wal-wuquf, dengan engkau memperjelas huruf-hurufnya yaitu sifat-sifatnya, dan demikian pula wuquf, memperhatikan waqaf-waqafnya. Memperhatikan waqafnya. Ini akan bisa lebih mentadaburi isi dari ayat Al-Quranul Karim. Karena yang ditekankan dari seseorang membaca Al-Quran adalah bukan dari sisi bacaannya, diperbagus. Namun yang paling ditekankan tatkala seorang membaca Al-Quran adalah dengan bisa mentafakurinya dan mentadaburinya. Ia faham artinya. Lebih bagus lagi kalau semisal ia faham tafsirnya, ia faham maknanya. Sehingga seorang yang ia membaca Al-Quran dalam keadaan mengerti maknanya akan bisa lebih meresapi isinya dan bisa lebih mentafakurinya, mentadaburinya. Dengan seorang mentadaburi isi Al-Quran tentulah akan menambah iman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka akan bertambah imannya. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang sifat-sifat mereka para al-anbiya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatul rahmani, dalam surat Maryam, khurru sujjadan wa bukiya. Bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, maka mereka sungkur sujud dan berlinang air mata mereka. Memahami artinya, karena mereka faham artinya, mereka faham tafsirnya. Ini yang seharusnya diprioritaskan tatkala seorang membaca Al-Quran. Maka dari itu mereka para ulama menganjurkan agar seorang ajam non Arab untuk kemudian memiliki semangat di dalam mempelajari bahasa Arab. Bahkan tak sedikit keterangan di antara mereka para ulama al-lughah, demikian pula para ulama yang menyebutkan bahwasanya terkadang waqad ta'ayyanat, ya kan, dalam kitab Tuhfatus Saniyah kan disebutkan. Dan terkadang bisa menjadi fardhu ain seseorang mempelajari bahasa Arab. Bila tanpa mempelajari bahasa Arab ia tidak faham tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, demikian pula larangan-larangannya. Naam. Minimalnya adalah sunnah dianjurkan. Karena tentulah seseorang tidak akan bisa mengerti dan faham apa arti dari Al-Quran, isi dari Al-Quran, dan cara menglafazkan Al-Quran, harokatnya, kecuali dengan ia faham bahasa Arab. Karena salah harokat bisa salah arti, ya kan? Seperti kelompok Jahmiyah, mereka tidak mau membaca firman Allah Azza wa Jalla dengan bacaan pada ayat wa kallamallaha Musa taklima. Mereka tidak mau mendomahnya. Mereka tidak mau membaca wa kallamallahu Musa takliman. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi merubahnya dengan menggantinya dengan fathah. Wa kallamallaha Musa takliman. Karena mereka meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak memiliki sifatul kalam, tidak bisa berbicara. Kalau di rafa, di dhamma, artinya Allah Azza wa Jalla mengajak bicara Musa. Berarti memiliki sifat kalam, bisa berbicara. Sehingga Allah mengajak bicara nabinya Musa alaihi salatu wassalam. Namun kadang mereka mengingkari sifat tersebut, akhirnya mereka memfathahnya dan mengatakan wa kallamallaha Musa taklima. Dan yang berbicara kepada Allah adalah Musa. Fa'ilnya adalah Musa, bukan Allah Azza wa Jalla. Nah, saya pernah mendengarkan ada seorang membaca di dalam surat An-Najm, wa kam min malikin, ya kan? Wa kam min malikin. Ya kan, fis samawati la tughni anhum syafa'atuhum syai'an, sampai dengan akhirnya. Yang seharusnya wa kami malakin, dibaca wa kami malikin, ya beda jauh. Kalau malakin artinya malaikat, betapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit dunia, tidak bermanfaat syafaat mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau semisal seorang memanjangkan manya menjadi malikin artinya raja, ya, betapa banyak raja itu, tidak bermanfaat syafaatnya. Jauh bedanya antara langit dan sumur. Ini ma'asyarakat wa rahimani wa rahmakumullah wa ta'ala. Sehingga semangat belajar bahasa Arab tidak memandang tua, tidak memandang dia itu sudah punya cucu, sudah kakek-kakek. Dengan semangat, al-muhim apa yang diusahakan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula semangat di dalam berupaya untuk bisa mentartil Al-Quran. Ini perhatikan makhraj-makhrajnya, terkhusus walaupun memang pada sebagian daerah pada sebagian hurufnya sulit menglafadzkan. Kalau orang Banjar atau Bugis mungkin tidak bisa ngomong za, ngomongnya za, ya kan, za. Ustaz dibaca ustaz, ya ustaz, eh ustaz, ya, harus dicetokkan, ya kan, diperjelas makhrajnya. Bisa berubah nanti artinya, bisa berubah nanti artinya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha dibaca idza zulzilatil, apa itu bahasanya itu? Isa, isa, atau yang sebisanya. Agak sulit, Allah sendiri enggak bisa ngikutkan itu. Agak sulit. Ya kalau kita menjadi makmum di belakang orang yang seperti ini, bisa ketawa kita ini. Ya, geli, ya kan. Makhrajnya jelas beda. Dan tentu beda penglafazan akan merubah arti dari Al-Quran itu sendiri. Dan dengan seorang mempelajari bahasa Arab itu, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, akan bisa memudahkan ia untuk bisa menghafal. Model kita bisa mudah menghafal ya dengan belajar bahasa Arab. Dengan belajar. Biasa seorang mudah menangkap satu kalimat karena dia tahu artinya, ya kan? Dia tahu artinya. Dia ngerti. Kita saja dikasih resep sama seorang dokter, ini tulis Paramek 3 empleng, Bodrek 3 empleng ditambah dengan apa namanya? Obat vitamin terserah satu botol. Langsung ingat kan? Ya Paramek 3 empleng, Bodrek 3 empleng, vitamin satu botol. Langsung ingat. Enggak bingung, apa tadi itu? Apa tadi? Bodrek, habis itu apa tadi? Paramek. Nah, langsung ingat ya. Karena memang tahu dan ngerti artinya. Tahu dan ngerti artinya. Kalau misal seorang ngerti bahasa Arab walaupun katanya agak sulit, dia langsung bisa nangkap. Wah, ini maksudnya ini. Artinya ini, ya kan? Ada satu syair yang sulit dan sebagian di antara para ulama balaghah menyebutkan orang tidak bisa mengucapkannya sampai beberapa kali pasti kepleset lidahnya. Yaitu satu syair yang menyatakan qabru harbin bimakanin qafru wa qurba qabri harbin qabru. Itu sulit. Kalau ngucap mungkin 5 cetah semuanya, jos dia. Bagus. Agak sulit, ya kan. Mungkin ngulang saja agak sulit tentang ini. Ngulang apa tadi, Ustaz? Ya qabru, qabru apa itu? Qabru harbin bimakanin qafru wa qurba qabri harbin qabru. Kuburnya si harf itu di satu makan, di satu tempat dalam keadaan ditimbun. Itu artinya qabru. Wa qurba qabri harfin qabru, dan kuburan yang paling dekat jaraknya kita datangnya adalah kuburannya si harf ini. Itu artinya. Tapi cara ngomongnya agak sulit. Ya, ngomongnya agak sulit. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian pada ayat yang kelima disebutkan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Dan memang Al-Qur'anul Karim wahyu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wasalam pada sebagian keadaan diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam dalam keadaan sangat berat. Ya kan, menerimanya. Sangat berat sehingga menyebabkan keluar keringatnya Nabi alaihi salatu wassalam di waktu yang demikian dingin udaranya dan cuacanya. Karena memang sangat berat Nabi alaihi salatu wassalam menerima wahyu tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tafsirnya inna sanunzilu alaika ayyuhan nabiyyu qur'anan 'aziman. Wahai Nabi, sesungguhnya kami menurunkan atasmu Quran yang demikian agung, Quran yang demikian mulia, dan mukjizat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam yang paling azam, yang paling besar, adalah Al-Qur'anul Karim, adalah Al-Qur'an yang akan bisa melunakkan hati-hati seorang mukmin, yang akan bisa membuat seorang mukmin itu khusyuk, yang akan bisa membuat seorang mukmin berlinang air matanya dan bertambah keyakinannya dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Jubair bin Mut'imin radhiyallahu taala anhu yang ketika itu masih kafir, masih musyrik, ketika Rasul alaihi salatu wasallam membaca surah At-Tur, yaitu firman Allah azza wa jalla, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, yang artinya apakah mereka itu menyangka mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakannya, ataukah mereka itu yang menyangka menciptakan diri-diri mereka sendiri. Ini Allah azza wa jalla mengajak orang-orang itu berpikir, siapa yang menciptakan mereka? Mereka menyangka tidak ada yang zat yang menciptakan mereka, ataukah mereka menyangka mereka tercipta sendiri? Ada dua kemungkinan seorang itu hidup di alam dunia. Ada yang menciptakan, atau kalau semisal tidak ada yang menciptakan, dia hidup sendiri, reinkarnasi. Jubair bin Mut'imin radhiyallahu ta'ala menyebutkan, kada qalbi ayyathir, hampir-hampir saja tatkala saya mendengarkan Rasul membaca ayat ini, hati saya ini hampir-hampir saja itu terbang saking khusyuknya dan sangat mentafakuri, mentadaburi isi dari ayat tersebut. Wadhalika awbalul iman ma waqar fi qalbi, dan itu adalah awal kali iman Allah azza wa jalla tetapkan di dalam hatiku. Naam. Mustamilan 'alal awamiri wan nawahi wal ahkami syar'iyyah, yang dalam Al-Qur'an terkandung di dalamnya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya berisikan larangan-larangan Allah azza wa jalla dan di dalamnya berisikan hukum-hukum syar'iyyah. Demikian pula dalam Al-Qur'an terkandung akhbar, berita-berita yang Allah azza wa jalla beritakan kepada para hamba-Nya seputar meninggalnya dan kapan waktunya mereka akan dibangkitkan seperti apa. Demikian pula kejadian-kejadian yang akan menimpa seorang hamba setelah meninggalnya. Wallahu a'lamu bissawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.